ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رحمني ورحمكم الله. Di akhir-akhir ini semakin santer berita-berita dan kejadian-kejadian yang Allah perjalankan di alam ini sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka seorang muslim yang hadiq, yang cerdas, tidaklah yang dia pikirkan melainkan bagaimana selamat dikala kematian itu datang. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikala dimintai oleh Sufyan ibnu Abdullah Abu Amr As-Saqafi rahimahullah agar memberikan satu wejangan yang ringkas, wejangan yang bisa memberikan faedah dalam hidup dan setelah kematiannya. Maka beliau mengatakan, "Qul amantu qul fil islami amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah di dalam Islam ini aku beriman kepada Allah. Yani kita menyatakan dengan lisan kita, meyakini dengan hati kita dan membuktikan dengan anggota badan kita, kita orang yang beriman. Tsumma istaqim, tidak cukup sekali, sehari, dua hari, setahun, dua tahun, namun tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di atas Islam dan amalan soleh tersebut. Maka marilah majalisul ilm yang telah ada ini untuk kita lestarikan, kita pundi-pundi dalam rangka untuk menjadikan sebab diri kita golongan orang-orang yang istiqomah. Dikarenakan di antara sebab yang pokok seorang bisa istiqomah ba'da taufiqillah wa hidayatihi, yaitu setelah taufik dari Allah dan hidayahnya, adalah orang tersebut melakukan amaliyah ibadah atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Di malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih meneruskan tentang pelajaran dalam al-fiqhil muyassar fi dha'il kitab wa sunnah, kita sampai pada masalah yang ketujuh. Masalah yang ketujuh dari bab yang kelima. Bab fi sholati tatawwu. Dan ini masalah yang terakhir dalam kebab ini. Qala al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Al-awqatu al-manhiyu anin nafilati fiha. Waktu-waktu al-manhi yang dilarang. Anin nafilati fiha, untuk melakukan sholat sunnah padanya. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah padanya. Nah, barakallahu fikum. Di mana di sini diterangkan, qala hunaka awqatun nuhiya 'anis sholati tatawwu'i fiha illa mastusniya. Di sana ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah di dalamnya, kecuali apa yang dikecualikan. Jadi sholat sunnah yang dia itu terkait dengan waktu ataupun mengiringi sholat-sholat fardu, maka ini dilarang pada waktu-waktu tertentu. Demikian pula sholat sunnah yang lainnya, kecuali yang dikecualikan. Orang boleh melakukannya karena ini termasuk sholat yang diistimewakan atau dikecualikan. Waktu apa sajakah itu yang dilarang padanya melakukan sholat fardu? Qala wa hiya awqatun khamsatun, yaitu waktu yang lima. Ada lima waktu yang kita harus perhatian di dalamnya. Al-awwalu, yang pertama, min ba'di sholati subhi hatta tatlu asy-syamsu, setelah melakyani, setelah selesai sholat subuh sampai dengan terbit matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la sholata ba'da sholatil fajri hatta tatlu asy-syamsu. Dikeluarkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim dengan lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, yakni tidak ada sholat sunnah ba'diyah fajar, tidak ada sholat setelah sholat fajar. Demikian pula sholat sunnah yang lainnya, hatta tatlu asy-syamsu, sampai dengan terbit matahari, yakni setelah matahari terbit, kemudian naik kira-kira satu tombak. Kira-kira satu tombak. Sehingga kalau kita melihat jadwal waktu-waktu sholat, ada tulisan syuruq. Ada tulisan syuruq. Maksudnya disitulah matahari terbit. Paham? Sudah naik. Lah itulah disitu. Ada waktu subuh, waktu syuruq, terus waktu duha, waktu zuhur, kan demikian. Nah, inilah yang dimaui. Namun yang menjadi patokan paling kuat adalah nadharul ain atau musyahadatul uyun, kita menyaksikan dengan mata kepala, bukan dengan perkiraan waktu. Nah, namun tidak mengapa sebagai ancer-ancer, sebagai ancer-ancer. Barakallahu fikum. Yakni tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh sehingga terbit matahari. Sholat terbit sampai dengan terbit matahari dan naik sekitar satu tombak. Sekitar satu tombak. Lah itulah waktu melakukan sholat duha di awal waktu, yang diistilahkan sebagian ulama dengan sholatul isyraq. Sholat isyraq. Syuruq adalah waktu terbit matahari. Sholatul isyraq, yakni sholat duha yang dilakukan di awal waktu, yaitu matahari telah terbit dan naik setinggi kurang lebih satu tombak. Disebut sholat isyraq. Hanya saja, ini adalah sholat duha yang dilakukan dalam berapa? Awal waktu. Hanya saja akan disebut sholat isyraq kalau dia penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Dia duduk di masjid, melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian tidak keluar dari masjid, berzikir atau belajar ilmu agama atau membaca Al-Quran sampai dengan terbit matahari, meninggi satu tombak, dia lakukan sholat dua rakaat. Dipahami sini? Berarti kalau dia cuma sholat, tidak ada sholat subuh berjamaah atau tidak sholat di masjid, saya mau sholat di rumah, maka namanya bukan sholat isyraq. Namun sholat apa? Sholat duha di awal waktu. Barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum. Ini tentang sholat. Naam, ba'da subuh. Adapun sholat sunnah ba'da subuh, ba'diyah subhi, maka tidak ada. Naam, barakallahu fikum. Tidak ada. Ini yang pertama. Yang dikecualikan nanti akan datang. Naam, barakallahu fikum. Asani, waktu kedua. Min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ain. Lihatlah. Yakni dari terbit matahari, tadi sholat subuh sampai dengan terbit matahari. Apakah ketika terbit matahari kita boleh sholat? Jawabannya dilarang. Dilarang sampai kapan kita boleh melakukan sholat? Hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ain, yaitu sampai dengan matahari telah meninggi kurang lebih sekitar satu tombak pada pandangan mata. Pandangan mata satu tombak. Oh, tombak ya, kira-kira berarti berapa? Sekitar 2 meter. Nah, tombak kan tinggi nggih. Tombak. 2 meter kurang lebih. Oh, sudah 2 meter kayak yang dari ini. Nah, ini barakallahu fikum dalam pandangan mata. Naam. Wa huwa qadra metrin takriban. Kalau di sini katakan kurang lebih 1 meter. Yaitu anazah. Naam. Wa taqdiru bil waqt, kalau dikira-kirakan dengan waktu, bihawali rubu' sa'ah aw tsulutsiha, yaitu kurang lebih 1/4 jam atau 20 menit. Jadi terbit matahari syuruq jam 6. Misalnya, berarti tambah 1/4 jam atau 20 menit. Naam, itu kurang lebih baru kita sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu atau sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau Idul Adha yang sunnah didahulukan, disegerakan di awal waktu, berarti kapan? Taruhlah ya berarti jam 6 1/4. Taruhlah kalau terbitnya matahari jam 6. Kalau pas terbitnya jam 5:30, berarti ya jam 6 kurang 1/4. Nah, ini sebagai misal. Nah, ini demikian. Fa'idha irtafa'ati syamsu ba'da tulu'iha qadra rumhin, maka apabila matahari telah meninggi setelah terbitnya kurang lebih seketiani seukuran tombak, faqad intaha waktu nahi, maka telah hilang waktu larangan tersebut, telah selesai. Jadi dilarangnya sekitar itu. Nah, sekitar pertama adalah ba'da subuh sampai dengan terbit matahari. Yang kedua adalah terbit matahari sampai dengan meninggi satu tombak. Kurang lebih berapa menit? 15 atau 20 menit. Kurang lebih, barakallahu fikum. Nah, ini liqali sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Habasyah. Amr ibn Habasyah sahabiyun jalil radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan kepada beliau, "Shalli sholatas subhi." Salatlah engkau salat subuh. "Summa aksir anis sholati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a." Kemudian aksir, tahanlah. Tahanlah engkau dari melakukan salat sehingga terbit matahari sampai dengan meninggi. Sampai dengan meninggi. Meninggi berapa? Satu tombak. Nampak kalau itulah waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Wali hadithi Uqbah ibn Amir, dan berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir akan disebutkan nanti dalam waktu yang ketiga. Pada waktu yang ketiga. Mana waktu yang ketiga? Yaitu qiyamus syams, inda qiyamis syamsi, ketika matahari barakallahu fikum naik, yakni pas di ubun-ubun. Apa maksudnya qiyami syamsi muntahar tifa'ihi, yaitu puncak naik meningginya. Kan ini timur. Nanti lama-lama nah turun lagi nggih. Nah, ini pas puncak meningginya yang disebut pas di ubun-ubun. Nah, pas di ubun-ubun. Waktu zawal di sini. Maka bagaimana ini? Nah, ini dilarang. Ketika matahari pas di ubun-ubun, ini dilarang hatta tazula ila jihatil gharbi, sehingga condong ke arah barat, yang disebut ba'da zawal. Disebut ba'da zawal. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian di sini yadkhulu waqtul dhuhr, yaitu pas waktunya, masuk waktu dhuhr. Sehingga kalau waktu dhuhr pada asalnya kita melihat matahari. Kalau matahari pas di ubun-ubun, ditunggu sampai mandan ke arah barat, tergelincir ke arah barat, kemudian kita baru azan zuhur. Ini kalau pas rotasinya di tengah. Namun ketika matahari condong ke arah utara atau ke arah selatan, katakan gitu ya bayangannya, maka di sana ditambah adanya fai. Fai uzzawal. Fai uzzawal itu begini. Nah, ini alat ukur. Diukur. Kalau normal, matahari pas di tengah, pas rotasinya tengah, tidak akan muncul bayangan. Namun ketika di utara, nah pas di tengahnya ada bayangan sedikit. Nah, kita ukur ini. Kita ukur selisihnya berapa? Oh, 1 cm. Nah, berarti ketika untuk menentukan nanti waktu asar, panjang bayangan 20 cm tambah 1 cm. Kalau sudah 21 cm, baru masuk waktu asar. Barakallahu fikum. Yani inda qiyami syamsi hatta tazula ila jihatil gharbi wa yadkhulu waqtul asr. Masuk waktu asar. Yang tidak boleh ketika pas di ubun-ubun, ketika zawal. Berdasarkan hadis Uqbah ibn Amir, hadis yang diisyaratkan tadi. Apa itu hadis ini kalau mampu dihafal? Naam, karena penting. Naam barakallahu fikum. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Uqbah ibn Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu sa'atin." Kata Uqbah ibn Amir qala, "Tsalatsu sa'atin." Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirah hatta tazula wa hina tatadayyafu lil-ghurubi hatta taghruba. Naam, hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ini penting untuk dihafal. Waktu-waktu yang dilarang dengan sangat, yang di sini dilarang seluruh jenis sholat, yaitu apa? Salah sa'atin. Ada tiga waktu. Jazakallahu khair. Ada tiga waktu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami dari dua perkara. Melarang apa? An nusalliya fihinna, untuk kita melakukan sholat pada waktu tersebut. Tiga waktu tadi. Wa naqburu fihinna mautana, dan melarang kami untuk menguburkan mayit di waktu itu. Berarti walaupun sudah mati, sudah dibawa ke kuburan, ternyata masuk tiga waktu ini, nunggu nanti. Jangan dikubur sekarang. Ya. Nah, ini berarti penting, mboten? Penting. Nah. Apa saja itu? Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu bazighatan. Tatkala matahari terbit, mulai meletek, bazighatan nampak, hatta tartafi'a, sehingga naik setinggi berapa? Satu tombak kurang lebih. Ya. Matahari terbit, tek muncul. Oh, tunggu seperempat jam atau 20 menit. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, hina yaqumu qa'imu. Hina yaqumu qa'imu dhahira. Ketika barakallahu fikum seorang yang berdiri ini di waktu pas dia itu tidak nampak bayangannya. Maknanya demikian. Hatta tazula sampai dengan condong ataupun tergelincir mataharinya sampai dengan tergelincir. Barakallahu fikum. Selanjutnya yaitu kurang lebih kalau sekarang berarti jam berapa ya? Jam 11:30. Kurang lebihnya kalau sekarang waktu zawal matahari pas di atas ubun-ubun. Sampai dengan tazula mencondong ke arah barat. Wahina tatadayyafu lil ghurub, dan tatkala matahari mulai condong merona merah untuk barakallahu fikum persiapan terbenam. Merona merah persiapan terbenam. Udah kuning-kuning banget, ini sudah waktu makruh untuk sholat asar. Nah, kalau sudah memerah, ini waktu yang haram untuk sholat. Nah, sampai kapan? Hatta taghruba, sampai dengan terbenam matahari. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika perang Khandaq, beliau disibukkan oleh orang-orang kafir hampir-hampir terlewatkan sholat asar. Teringat hatta kada syamsu taghruba, hampir-hampir matahari sudah mau terbenam, sudah memerah, sehingga Nabi tidak melakukan sholat ketika itu. Namun summa yusalliha bainal maghribi wal isya, kemudian sholatnya antara waktu maghrib dan isya. Menunjukkan Nabi pun tidak melakukan sholat walaupun fardu, karena di sana waktunya sudah waktu manhi, dilarang, yaitu ketika terbenam matahari. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ini waktu yang ketiga, ya, terkandung padanya tiga waktu. Warabi, waktu yang keempat, min sholatil asri ila ghurubi syamsi, setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Ini setelah sholat asar, bagi orang itu yang sudah sholat asar. Nah, sampai dengan terbenam matahari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ba'dal asri hatta tatlu asyamsu, hatta la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu, wa la sholata ba'da sholatil asri hatta taghiba syamsu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata, tidak ada sholat, ba'dal fajri, setelah sholat subuh, sholat sunnah tidak ada, hatta tatlu asyamsu, sampai dengan terbit matahari, dalam riwayat lain hatta tartafi, sehingga naik. Nah, demikian pula la sholata ba'da sholatil asri, tidak ada sholat setelah sholat asar. Sampai kapan? Hatta taghiba, sehingga terbenam matahari. Ghaib hilang matahari, yaitu setelah terbenam. Baru di situ boleh melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib, naham, atau sholat antara dua adzan, atau sholat sunnah wudu, naham, dan seterusnya. Naham. Maka di sini inilah yang diperhatikan. Waktu yang kelima, waktul khamis, waktu yang kelima, idza syuri'at fil ghurub mahsuron mahsuratun fi salat awqat, yakni barakallahu fikum, idza syuri'at fil ghurub, kalau matahari mulai terbenam, mahsuratun, maka di sini terbatasi pada tiga waktu, yaitu min ba'di sholatil fajri hatta tartafi asyamsu qadra rumhin wa hina yakumu qa'imu dhahirah hatta tazula syamsu, wa min ba'di sholatil fasr hatta yutimma ghurub at hatta yatimma ghurubus syamsi. Naam, barakallahu fikum. Ini yaitu waktu yang kelima kalau sudah mulai terbenam. Itu mulai terbenam, maka terbatasi pada tiga waktu saja. Naam. Yaitu setelah sholat fajar sampai dengan matahari naik ke sekitar satu tombak. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di ubun-ubun, yakni ketika zawal. Orang berdiri enggak nampak bayangannya. Kemudian setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Sehingga ini nampar kalafikum dikaitkan dengan matahari, maka hanya terbatas pada 3 waktu. Nah, namun di sana kalau dikaitkan dengan sholat, nah, maka di sana ada sholat larangan yang dilarang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kalau muncul pertanyaan, kenapa dilarang ya? Sholat kan bagus, ya? Sholat bagus, mboten? Bagus. Sholat itu bagus, kenapa dilarang? Ini namanya mengharamkan kebaikan. Nah, begitulah jawaban orang yang tidak tahu ilmu. Nah, orang kalau tidak tahu ilmu, ketika dilarang dari sesuatu, pasti dia akan membangkang dan menuduh orang yang mengarahkan berbuat jelek dan aniaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan keberadaan beliau sebagai nabi yang mengajarkan syariat-syariat Islam. Ini digambarkan bagaikan orang yang membawa obor. Naam. Barakallahu fikum, yang membawa obor sebagai penerang jalan di malam hari. Yang ketika itu manusia bagaikan laron-laron. Gimana laron itu? Mengejar api. Yang akan jatuh kepada apa namanya? Air dan sebagainya situ di bawahnya akan menjadi mati. Rasulullah mengalihkan, jangan kau dekat, jangan kau dekat. Namun mereka tetap menerjang. Naam, kepada api tersebut. Nah, demikianlah Rasul keberadaannya melarang mereka dari hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Namun mereka tetap menerjang. Mereka tetap menerjang. Nah, inilah barakallahu fikum. Orang yang bodoh pun demikian. Oleh karena itu, marilah kita mengetahui. Sehingga dengan mengetahui hikmah daripada syariat, akan menjadi ringan syariat tersebut dalam hati kita. Apa hikmahnya kenapa dilarang? Amma hikmatun nahyi anis sholati fi hadhil awqat. Adapun hikmah mengenai larangan dari melakukan sholat di waktu-waktu ini adalah apa? Faqad bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan annal kuffara ya'buduna syamsa. Bahwasanya di sana sesungguhnya orang-orang kafir beribadah kepada matahari. Sehingga di pagi hari matahari terbit, mereka nyembah. Baik dengan cara menghadapkan wajahnya ke arah cahaya, atau mereka masuk kepada Ma'badus Syamsi. Ada di sana di Yaman, wilayah Saba, dulu peninggalnya ada Ma'badus Syamsi. Tempat penembahan, penyembahan kepada matahari. Jadi bangunan nanti kalau muncul cahaya, nah disitulah dia mengarah. Nah, cahaya disitulah dia menuju. Nah, beribadah kepada matahari. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sana dia itu orang-orang kafir menyembah beribadah kepada matahari. Inda tulu'iha wa inda ghurubiha. Baik ketika terbit ataupun ketika tenggelam. Naam. Maka fatakunu sholatul muslimi fi tilkal awqat fiha musyabahatun lahum. Maka jadilah seorang muslim kalau melakukan sholat di waktu-waktu tadi, waktu matahari terbit ataupun terbenam, maka di sini ada penyerupaan dengan orang-orang musyrik yang mereka menyembah matahari. Naam. Menyembah matahari. Nah, maka ini menyerupakan diri dengan mereka. Ini dilarang. Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, dalam adat istiadat ataupun juga ciri khas mereka, dan ibadah mereka, maka mereka digolongkan kaum tersebut. Ini na'udzubillah. Nah, di sini. Maka bagaimana pula seorang mengikuti budaya-budaya non-muslim. Naam, hura-hura demi apa namanya barakallahu fikum memberikan apa namanya aspirasi ataupun juga memberikan partisipasi ataupun kepedulian kepada orang-orang yang menderita. Ini bukan cara yang baik. Di sana dalam rangka untuk meraih harta manusia, disumbangkan kepada orang-orang yang terkena bencana alam dengan musik, dengan hiburan-hiburan yang akhirnya alasannya nanti hasil dari itu disumbangkan. Maka ini bukan cara yang hak. Obat yang paling bagus bagi mereka yang terkena musibah adalah obat keimanan, sehingga mereka bisa kembali kepada Allah karena dialah satu-satunya yang mendatangkan musibah dan dia pula satu-satunya yang maha mampu mengangkatnya. Nah, harta memang diperlukan namun pada nilai yang kesekian. Nah, buktinya apa? Banyak orang yang ketika imannya lemah, akhirnya mereka malah menjadikan Islamnya digadekan dengan harta. Ya apa tidak? Nah ini barakallahu fikum. Alasannya karena terkena musibah. Musibah. Hanya dengan harta dijuallah agamanya. Na'udzubillah min dalik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa'akumullah. Di sini, fi hadithi Amr ibn Abbasah, dalam hadis Amr ibn Abbasah yang telah lalu, fa'innaha e-syamsu, maka sesungguhnya matahari, tatlu hina tatlu baina qarnai syaitan. Nah, jadi sisi yang lainnya. Sisi pertama, yakni karena ada penyerupaan dengan orang-orang kafir penyembah matahari. Sehingga dilarang. Karena kalau kita menyerupakan diri, meniru-niru satu kaum, dalam adat ataupun kebiasaan yang itu menjadi ciri khas mereka, maka akan digolongkan kaum tersebut. Nah, sehingga potongan rambut, hati-hati. Ikutilah potongan rambut yang biasa, rapi itu bagus. Nah, namun bergaya dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang yang bahkan mengikuti hawa nafsu, maka ini kita hindari. Kenapa? Barangkali nanti di akhirat kita akan digolongkan bersama kaum. Naudzubillah. Nah, kita orang yang ibadah, kita orang muslim yang cinta kepada Allah, kok digolongkan dengan mereka orang yang tidak ibadah, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini salah satu. Gaya berpakaian, gaya hidup, dan seterusnya pun diatur oleh syariat. Nah, kita tidak mengatakan Anda kafir, Anda fasik, Anda ini tidak. Namun kita menahannya supaya tidak tergolong pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini, dalam hadis Amr ibn Abbasah, yaitu matis ini hikmah kedua, bahwasanya matahari tatlu hina tatlu baina qarnai syaitan, yaitu terbitnya, pas terbitnya itu di antara dua tanduk syaitan. Pas terbitnya di antara dua tanduk syaitan, wa hina idzin yasjudu lahal kufar, maka ketika itu orang-orang kafir bersujud kepada syaitan, kepada matahari. Yang di sana pas terbitnya di antara dua tanduk syaitan. Fa inna taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitan. Demikian pula ketika terbenam. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, ketika itu bersujudlah orang-orang kafir. Maka di sini dalam hadis riwayat Muslim yang dikeluarkan nomor 832 ini menerangkan hikmah kenapa kita dilarang. Nah, kalau membantah, loh enggak kelihatan, ya. Yang penting tulis saya niate kepada Allah. Tidak. Kalau yang penting itu niatnya, pasti orang-orang Yahudi dan orang Kristen, Nasrani, barakallahu fikum, orang Nasrani ataupun yang lainnya, semuanya masuk surga. Karena niatnya demikian. Ya atau tidak, barakallahu fikum, di sini demikian. Karena mereka menyatakan kamilah yang masuk surga. Barakallahu fikum. Nah, ini namun ternyata di sana diuji. Siapa yang taat kepada Rasul yang diutus di masanya, maka itulah yang akan masuk surga. Siapa yang menolak Rasul yang diutus padanya, maka mereka itu yang akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma yasma'u bi Yahudiyun aw Nasraniyun Thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah beriman, tidaklah seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mereka tujuannya dan mengaku masuk surga setelah mendengar aku diutus, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak beriman kepadaku dan apa yang aku bawa, kecuali akan menjadi penghuni neraka. Sehingga syarat siapapun mereka yang menginginkan ataupun memiliki tujuan masuk surga harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasul melarang kita untuk sholat ketika matahari terbit dan matahari terbenam dan ketika matahari pas di ubun-ubun. Barakallahu fikum. Maka di sini wahada, nah, hada an waqti tulu'i syamsi. Ini semua waktu mengenai waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya. Amma an waqti irtifa'iha, adapun waktu naiknya sampai dengan satu tombak, waqiyamu qa'imi dhahirah ataupun pas di ubun-ubun, faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi fil hadis as-sabiq nafsi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan alasan kenapa dilarang pada hadis yang lalu secara nyata, yaitu beliau mengatakan fa inna hina idin yusjaru jahannam, karena ketika itu yaitu yusjaru jahannam sedang bergejolak yang namanya jahannam. Naam, bergejolak, dipanaskan dan seterusnya hingga akhirnya oleh karena itu disunahkan ketika di waktu zuhur, khusus di waktu zuhur. Ketika matahari sangat terik panas. Sangat terik panas. Karena ada di musim tertentu kadangkala panas banget. Nah yang seperti ini sunnahnya ibrod. Untuk kita tunda. Tidak di awal waktu. Namun yang sunnah di akhir waktu. Atau di setelah menjelang asar. Sudah ibrod. Sudah agak redup. Sudah agak dingin. Kenapa? Karena fa inna syiddatal harmin faihi jahannam. Karena sangat panasnya ini termasuk apa? Sehawa. Di sana ada api, sini panas ya. Napa jenenge niku? Hah? Ya seromongannya itu apa namanya? Apa bahasa mrikin apa? Seromongan ya. Lah termasuk seromongannya jahannam. Itu tadi ya. Uap ataupun faih jahannam lah tadi. Ini barakallahu fikum. Sehingga disunahkan untuk ibrod. Nah ini barakallahu fikum. Maka di sini hada an waqti tulu'i syamsi waqti ghurubiha. Naam. Ini adalah mengenai tadi. Naam barakallahu. Fala yajusu sholatu tatawwu' fi hadhil awqat. Maka tidak boleh kita melakukan sholat sunnah di waktu-waktu ini. Kecuali yang dikecualikan. Apa saja itu? Illa ma warada dalil bistisnaihi. Kecuali apa yang telah datang dalil mengecualikan sholat tersebut. Seperti apa? Karok atai tawaf. Seperti dua rokaat setelah tawaf. Tawaf kapan saja boleh. Walaupun matahari di atas ubun-ubun. Boleh. Walaupun matahari atau dia melakukan setelah subuh. Nah, coba Hamzah, Rekalovic. Nah, jangan main-main, ya. Coba bisa. Duduknya bisa. Ayo, yang jauh, Rekalovic. Ya, seperti apa? Seperti ketika tawaf di waktu ba'da subuh. Kalau sholat sunnah dilarang, sholat sunnah ba'diyah. Namun tawaf setelah subuh boleh. Sampai ternyata karena panjang putarannya, sampai dengan terbit matahari. Nah, mau sholat dua rakaat setelah tawaf. Maka ini boleh. Nah, ini boleh. Ini liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla fi. Wahai bani Abdi Manaf, orang-orang Quraisy, janganlah kalian melarang seorang pun untuk melakukan tawaf di Baitullah ini dan sholat di dalamnya. Tidak boleh dilarang. Ayyata sa'atin sya'a. Pada waktu kapanpun mereka menginginkan. Siang min lailin au naharin. waktu siang, malam ataupun siang hari. Jangan dilarang. Bahkan waktu terbit, waktu matahari di atas subuh pun ataupun waktu terbenam tidak boleh dilarang sholat di situ. Nah, demikian juga ini yang pertama, yaitu sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Wakada qada'us sunnatin sunnatil fajri ba'da sholatil fajr. Demikian pula, nah, seorang yang terlewatkan sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, ternyata bangunnya kesiangan. Nah, hingga akhirnya datang ke masjid, belum sholat di rumah, datang ke masjid, imam sudah berdiri. Berarti kalau begitu langsung masuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat berjamaah, dia mengqada sholat qobliyah subuh dua rakaat, khusus qobliyah subuh. Karena Aisyah mengatakan, yaitu la yata'ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak Rasul menjaga satu salat pun daripada salat sunah rawatib illa raka'atil fajr, kecuali dua salat rakaat fajar, sampai beliau melakukannya ketika di rumah ataupun safar. Nah, barakallahu fikum. Dan diriwayatkan dari salaf sebagiannya, ketika salat terlewatkan salat sunah sebelum fajar, maka mereka mengqadanya setelah salam, lain demikian. Nah, ini demikian. Namun, kita ingatkan, kalau Anda berada di masyarakat yang umum, yang akan menyangka ini ajaran baru, maka beramallah dengan Anda jelaskan terlebih dahulu ilmunya. Nah, atau Anda tunda di tempat yang sepi. Nah, mungkin di rumah. Pulang ke rumah, di rumah, tidak menimbulkan polemik. Nah, kalau Anda melakukan, belum dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba sholat sunnah dua rakaat lagi. Ini imamnya dianggap tidak sah atau gimana ya? Ya atau tidak? Hah? Ya, ini sholat apa ya? Ajaran baru ini. Jenengan sholat apa? Sholat sunnah sebelum subuh. Loh, kok setelah subuh? Ya apa tidak? Nah, sehingga dijelaskan dulu. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu agama supaya bisa menjelaskan. Nah, ini barakallahu fikum. Yaitu ini sholat sunnah fajar bagi orang yang terlewatkan dia melakukannya setelah fajar. Padahal tadi sholat rawatib setelah fajar tidak ada. Nah, wa qada'u sunnati dzuhri ba'dal asr. Demikian pula mengqada sholat sunnah zuhur, yaitu qobliyah zuhur, dilakukan setelah asar. La siyama idza jama'a dzuhri mal asr, lebih-lebih kalau orang yang menjamak antara zuhur dengan asar. Naam. Wa kadza, demikian pula fi'lu zawatil asbab minas shalawat. Demikian pula salat-salat yang terkait dengan sebab. Seperti apa? Salat jenazah. Sholat jenazah, ini karena sebab ada jenazah. Yang dilarang adalah sholat sunnah yang terkait dengan waktu, nah, dan mengubur jenazah. Nah, yang kemudian juga sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyat masjid, Anda belajar loh, katanya tidak ada sholat setelah asar. Qadarallahu wa masyafa'al, ada pengajian setelah asar di masjid. Masuk masjid sholat enggak? Loh, enggak ada sholat sunnah setelah asar. Yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib. Ya. Adapun sholat tahiyatul masjid, ini dengan sebab dia masuk masjid. Kapanpun masuk masjid, dia lakukan. Okay. Wa sholatul kusuf dan sholat kusuf. Sholat kusuf, ini ternyata dia mendapatkan kusuf. Naam. Pas jam setengah 12. Ini kan berarti matahari harusnya diubun. Secara perhitungan. Nah, loh, ini sholat 12. Kok terjadi gerhana? Maka bagaimana dia sholat ketika itu? Walaupun matahari diubun. Barakallahu fikum. Nah, harusnya demikian. Wa kadza qada'ul fara'id. al-fa'itah fi hadil awqad. Demikian pula orang yang melakukan sholat fardu yang dia terluputkan dengan sebab tidur atau terlupakan. Seorang tidur dari malam, akhirnya saking capeknya digugah gak dengar, tetap ngorok. Atau orang yang melihat keluarganya, aduh kasih banget, sudah capek, rewang dan seterusnya, ya seminggu gak tidur, sudah biarkan. Nah, tidur mungkin gak? Subuh gak bangun. Kalau sengaja tidak ada qadha. Nanti aja lah. Semuanya tek borong ya, jadi satu. Ini tidak. Namun kalau terlewatkan, lah itulah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Li umumi qawli sallam man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga kapanpun seorang teringat dia belum sholat. Termasuk seandainya Anda seharian lupa belum sholat karena banyak urusan hutang, urusan keluarga, urusan kerjaan, urusan apa. Kadang orang manggil aja enggak dengar. Ya apa tidak? Karena banyak pikiran. Adzan enggak dengar. Sampai pokoknya betul-betul enggak dengar. Karena sedang banyak pikiran. Akhirnya dia, masya Allah, besok loh, aku sih wingi sholat apa ora ya? Coba teringat, besok harinya berarti dia sholat. Hari yang lalu demikian, kecuali kalau sudah panjang. Kalau dengan syarat dia itu bukan sengaja. Kalau sengaja adalah bertaubat. Tidak ada qadha, tidak ada ganti dengan uang. Namun adalah bertaubat, tidak mengulangi lagi. Karena itu dosa besar. Jadi tidak terus onjenengan dihitung sholatnya mulai kapan. Saya sholat sejak umur 20 tahun. Oh berarti etung 15 tekan 20 tahun, 5 tahun. Ya, 5 tahun ping 375. Nah, sudah. Terus diping 5. Nah, satu sholatnya 10.000. Nah, dihitung berapa? Oh, dipipilah sudah. Cicil, nah, kemana ini uangnya? Pertama, ini cara yang bid'ah, tidak ada dalilnya. Nah, yang kedua, memakan harta manusia dengan cara yang haram. Nah, kenapa engkau ambil harta manusia dengan cara yang haram? Nah, yang ini mulai sebagian marak cara-cara seperti ini, terutama kalau adanya kematian. Nah, dihitung itu dia dulu nggak sholat berapa, Anda sebagai anak harus berbakti. Bayar hutang orang tua, ini semuanya adalah berbahaya. Harus dengan dalil, harus dengan ilmu. Sehingga alhamdulillah kita mengenal sunnah, kita belajar dengan kita para ulama yang mereka dari kalangan ahlus sunnah. Dan mudah-mudahan Allah semakin menjadikan kita golongan orang-orang yang senantiasa di atas sunnah dan kokoh berjalan di atas sunnah, bersabar di atas sunnah, dan mati di atas sunnah. Amin. Ini yang mudah kita bacakan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam sujud. Mengenai macam-macam sujud. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.